Yang berlalu terkadang ku renungi, ku rindukan masa lalu, selalu mengikuti kenanganmu. Cukup jauh untuk terbawa, terbawa oleh cinta. Ingin ku merasa yang dulu pernah ada. Ku merindu, ku merindu, ku merindu semua tentang kamu. Yang ku mau, yang ku mau, yang ku mau waktu berputar kembali. Ingin lupa, tapi hati berkata takkan bisa. Kenanganmu selalu bersamaku, terus mengikuti. Cukup jauh untuk terbawa. Yang buatku merindu semua tentangmu.